butuh perjuangan yang sangat kuat untuk berada di sini, di konser 25 besar. Walaupun kami berteman, tapi kami di sini bersaing untuk dapat menjadi bintang dangdut masa depan. Kali ini, Danang akan membuktikan bahwa Danang layak berada di sini, di panggung Dangdut Akademi 2. Pengemis cinta yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Wanita bukan engkau saja yang ada dalam dunia, utama menghiasi jiwa. Persetan dengan cantik, persetan dengan janji, kalau harus menyakiti. Persetan dengan sumpah, persetan dengan wajah, kalau harus menderita. Bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Sifatnya lelaki, apalagi sampai nekat bunuh diri. Putus cinta itu soal yang biasa. Aku tak putus asa. Sumpah dan janji bukan satu yang pasti. Hanya jadi tuntutan hati. Sudah sering kali kau sakiti hati. Aku tiada peduli. Jangan kau sangka aku akan menderita kalau putus bercinta. Aku bukan pengemis cinta cinta dari sang kekasih. Persetan dengan cinta, persetan dengan janji, kau harus menyakiti. Persetan dengan sumpah, persetan dengan wajah, kau harus menderita. Bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. bukan pengemis.